إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله kita sebagai seorang mukallaf yang terkena anjuran perintah melaksanakan syariat, yang terkena kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukallaf kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dituntut untuk beramal saleh, dituntut untuk mentaati Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebuah kewajiban yang pasti, sebuah tugas yang ada di pundak masing-masing mukallaf. Perkara yang sangat ma'ruf, perkara yang sangat masyhur di kalangan mereka semua. Juga di sana ada sebuah tuntutan, tidak semata-mata beramal, tidak semata-mata beribadah, tidak semata-mata mentaati. Ada sebuah tuntutan supaya ibadah tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah amalan yang bernilai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah dituntut untuk meluruskan niat-niat dalam beribadah, meluruskan niat dalam beramal. Biasa dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan ikhlas, mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintah melainkan supaya beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama untuk Allah semata. Dalam ayat ini ada dua poin. Yang pertama, al-amru bil ibadah, perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada poin yang kedua, bukan semata-mata beribadah saja, tapi dengan mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama tadi, mengikhlaskan ketaatan tadi, ibadah tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan semata-mata beramal, tapi harus meluruskan niat dalam beramal. Bukan semata-mata perintah beribadah, tapi harus meluruskan niat dalam perkara ibadah. Bukan semata-mata mentaati Allah Azza wa Jal, tapi diperintahkan untuk meluruskan niat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat, meluruskan niat, itu maknanya memurnikannya. Tasfiyatuha, memurnikannya dari segala sesuatu yang bisa mencorengnya, yang bisa mengotorinya. Itu namanya keikhlasan. Segala sesuatu, ucapan, perbuatan, akidah, dikatakan ikhlas ketika tidak ada padanya sesuatu yang mengotorinya, tidak ada padanya sesuatu yang mencoreng dia. Bersih dari semua tadi, itu namanya keikhlasan. Dan yang dimaukan dengan syawaib, syawaib, hal-hal yang mengotori niat, barakallahu fikum, yang pertama ialah al-hudud al-nafsiyah, adanya kepentingan-kepentingan pribadi, adanya kepentingan-kepentingan pribadi, tendensi-tendensi pribadi. Yang kedua ialah al-hudud ad-dunyawiyah, adanya kepentingan-kepentingan keduniaan, kepentingan-kepentingan materi dalam amalnya. Ini semuanya termasuk hal-hal yang mengotori niat. Yang lebih parah lagi ialah sarfuhu li ghairillah, mempersembahkan amal tadi, mempersembahkan ibadah tadi untuk selain Allah Azza wa Jal. Fahadha syirkun, itu merupakan kesyirikan dalam perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Jelas akan meniadakan keikhlasan. Yang namanya keikhlasan harus membersihkan amal-amal tadi dari semua hal tersebut di atas. Bersih dari al-hudud an-nafsiyah, bersih dari tendensi pribadi, bersih dari al-hudud ad-dunyawiyah, tendensi duniawi, bersih dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ikhlas, meluruskan niat. Dan ini lebih penting daripada amal itu sendiri, lebih penting daripada ibadah itu sendiri. Tiada guna sebuah amal tanpa keikhlasan. Tidak akan diterima sebuah ibadah dengan tanpa keikhlasan. Tayyib, apa yang dikerjakan oleh seorang hamba menjadi sirna, menjadi sia-sia, bahkan membuat dia berdosa, bahkan bisa menjerumuskan dia dalam kesyirikan ketika tidak ada padanya yang namanya ikhlasun niyyah, ikhlas, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada poin kedua yang dituntut pada seorang mukallaf, bukan semata-mata tuntutan beramal atau beribadah, tetapi ada tuntutan untuk meluruskan niat dalam beribadah, mengikhlaskan niat dalam beribadah. Ikhwan fillah azzakumullah, niat yang lurus, niat yang ikhlas dalam beramal, dalam bertindak, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, di samping sebagai syarat makbulnya amal, juga sebagai sebuah pondasi penting, ya, sebagai pondasi yang sangat penting, yang sangat mulia, di mana seorang hamba tadi akan mendapatkan sekian banyak perangai-perangai yang lain terkait dengan amalnya. Ikhlasun niyah, niat yang lurus, ini akan membuat amalnya itu barokah, membuat amalnya barokah, memunculkan keberkahan amal. Ikhlas. Barakallahu fikum. Dengan niat yang lurus, niat yang ikhlas, seorang hamba akan memiliki sidqun fil amal, jujur dalam beramal, jujur dalam berucap, dalam berbuat, dalam berakidah. Jujur dia, betul-betul sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Hatinya, batin di sini, lahirnya sama. Betul-betul jujur dalam beramal. Tidak ada kedustaan, tidak ada rekayasa, enggak ada manipulasi. Jujur dalam beramal. Dengan niat yang lurus, barakallahu fikum, dia akan bisa sabar, tabah di dalam mengerjakan amal tersebut. Karena motivasi dia bukan pribadi, motivasi dia bukan duniawi yang mau dia kejar, tapi motivasi dia adalah lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang dia inginkan Allah Azza wa Jal, yang dia cari ridhonya Allah Azza wa Jal, yang dia harapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Maka dia akan bisa sabar, bisa tabah dalam mengerjakannya. Nah, ada rintangan-rintangan, hadangan-hadangan, sabar dalam menghadapinya. Barakallahu fikum. Itu namanya thamaratu al-ikhlas, buah daripada niat yang lurus, niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Barakallahu fikum. Dan dengan ikhlasun niyah bersama dengan muwafaqatu sunnah, maka amalnya dia menjadi amal yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menjadi amal yang ahsan, amal yang terbaik. Ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu, yang ikhlas dan yang benar. Yang ikhlas yang lillahi tabaraka wa ta'ala, yang benar ialah yang sesuai dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Allah akan kasih ini semuanya kepada dia dengan keikhlasan tersebut, sehingga di sana ada tuntutan, juga di sana ada motivasi, ada hasungan, ada anjuran, ada janji-janji yang diberikan bagi mereka yang betul-betul meluruskan niat. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah. Di sana ada lagi tuntutan yang berikutnya. Bukan semata-mata beramal, bukan semata-mata ikhlasun niyah fil amal. Ada yang ketiga. Di sana ada tuntutan yang ketiga, yaitu al-mujahadatu fi ikhlasin niyah. Adanya mujahadah, mengerahkan segenap kemampuan untuk itu. Adanya perjuangan untuk itu. Adanya pengorbanan untuk itu. Adanya kesungguh-sungguhan untuk itu. Ini perkara yang harus, dan ini yang dicontohkan oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Kenapa harus adanya mujahadah dalam bab ini? Dikarenakan yang namanya niat, tempatnya dalam hati. Niat tempatnya dalam hati. Yang namanya qalbun, yang namanya hati, sumia qalban, dinamakan sebagai qalb, kalbu, li sur'ati taqallubihi, karena cepat berbolak-balik. Karena cepat, berbolak-balik. Sehingga yang namanya niat jangan dianggap perkara yang mudah mewujudkannya. Sulit. Karena yang diminta bukan semata-mata sekali niat, tapi yang diwajibkan ialah niat kita itu selalu baik, lurus dalam semua amal yang dikerjakan, dalam semua ketaatan yang dilakukan. Bukan cuma sekali, dalam semua amalia kita, sepanjang zaman, sepanjang masa kita beramal, wajib ikhlas. Sekali lagi, yang namanya niat dalam hati, yang namanya hati cepat yang namanya berubah. Dia yataqallab, berubah, berbolak-balik. Dulunya ikhlas, jadi enggak ikhlas. Dulunya masya Allah, jadi goyah. Maka perkara berikutnya ialah al-mujahadatu fi ikhlasin niyah. Adanya perjuangan, kesungguh-sungguhan untuk meluruskan niat. Di samping mujahadah dalam beramal, mujahadah dalam beribadah, dalam mentaati Allah Azza wa Jal, juga harus ada upaya mujahadah dalam meluruskan niat. Dijaga selalu niat yang baik tadi, diupayakan selalu niat yang baik tadi, diperjuangkan selalu niat yang baik tadi. Enggak ada gunanya barakallahu fikum dia ikhlas sekian masa, kemudian ternyata dia menghilangkan keikhlasannya di akhir amal-amal dia. Sia-sia. Bisa jadi akan menggugurkan sebuah amal yang dia kerjakan. Yang lebih parah lagi, bisa menggugurkan semua amal yang selama ini dia kerjakan. Itu karena tidak menjaga niat. Ketika niatnya mulai berubah, mulai terkotori, mulai tercemar, ini kan membuat sebuah amal berkurang nilai pahalanya, atau hilang nilai pahalanya, sirna. Kekurangan pahala ini atau kesirnaan dia dua macam. Ada pada sebuah amal saja, satu poin amal hilang nilai ibadah dia. Yang lebih membahayakan, bisa mensirnakan semua amal yang selama ini dia kerjakan ketika terjatuh pada kesyirikan. Yang namanya syirik membatalkan semua amal. Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Itu yang paling membahayakan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah. Di kalangan atau di dalam pandangan kaum salaf, menjaga niat, ya, menjaga lurusnya niat itu perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Bukan perkara yang mudah. Ditanyakan kepada Sahal ibnu Abdillah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, ayu syai'in asyaddu 'alan nafsi, apa sih sesuatu yang lebih berat atas jiwa ini, apa itu? Qala, beliau menjawab, al-ikhlas. Yang paling susah, yang paling berat pada jiwa ini adalah keikhlasan. Id laisa laha fihi nasib, sebab jiwa ini tidak mendapatkan bagian apapun dengan keikhlasan ini. Difahami? Sebab jiwa ini, nafsu ini tidak mendapatkan nasib bagian apapun dengan keikhlasan ini. Diterangkan tadi, orang ikhlas tidak ada padanya tendensi nafsiyah pribadi, hudud nafsiyah. Kepentingan pribadi tidak ada. Tambah lagi kepentingan duniawi tidak ada. Tambah lagi dia persembahkan hanya untuk Allah Azza wa Jal tanpa kesyirikan. Jiwa ini dituntut untuk ikhlas. Di sisi yang lain tidak dapat jatah apapun. Kamu berbuat tanpa pamrih apapun. Tanpa ini dari semua yang kamu inginkan tidak ada. Itu yang berat. Dipahami? Itu yang berat. Betul-betul bekerja, betul-betul berbuat, beramal dengan tanpa jatah apapun. Murni, bersih. Ini yang berat. Ayu syai'in ahsadu ala nafsi qala ikhlas. Ini pandangan kaum salaf. Perkara yang sangat berat para sebuah jiwa adalah mengikhlaskan niat, sehingga mereka betul-betul menjaga niatnya. Mereka betul-betul menjaga, berjuang meluruskan niatnya mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Ma'ruf Al-Karakhi, disebutkan kana Ma'ruf Al-Karakhi rahimahullahu ta'ala yadribu nafsahu wa yaqul ya nafsi akhlisi wa takhallasi. Dahulu Ma'ruf Al-Karakhi, salah seorang ahli ibadah pada masa itu, dia memukul dirinya, dipukul dirinya sambil mengatakan, ya nafsi, wahai jiwaku, akhlisi, ikhlaslah kamu dalam beramal, wa takhallasi, dan selamatkan diri kamu. Akhlisi itu ikhlas sunniyah. Takhallasi at-takhallus, menyelamatkan diri dari perkara yang membahayakan dia. Ikhlas dan selamatkan diri kamu. Itu mereka. Bahkan mereka memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana mulianya, agungnya bisa ikhlas. Sebagai gambaran betapa mereka berjuang untuk ikhlas. Dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, tuba liman sahat lahu khutwatun wahidah la yuridu biha illallah tabaraka wa ta'ala. Dikatakan tuba, berbahagialah, beruntunglah. Ini satu makna. Tuba dimanakan dengan al-jannah, surga bagi dia. Tuba juga dimanakan dengan syajaratun fil jannah, sebuah pohon dalam surga. Perkara yang sangat baik. Tuba liman sahat lahu khutwatun wahidah, bagi seseorang yang dinyatakan benar satu langkah saja. Satu langkah bagi dia. La yuridu biha illallah. Di mana? Dalam satu langkah tadi dia tidak mengharapkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Satu langkah, satu khutwah, ternyata dinyatakan kamu ikhlas di situ. Langkah kamu ini lillahi tabaraka wa ta'ala. Tubala. Beruntung bagi dia. Sukses bagi dia. Bahagia bagi dia, surga bagi dia. Satu langkah loh ini. Itu menggambarkan satu, betapa agungnya, betapa mulianya keikhlasan. Niat yang lurus, niat yang baik. Dan yang terpenting, poin yang kedua, betapa susahnya, betapa sulitnya seorang hamba itu bisa lurus niat. Satu langkah kamu berhasil, surga bagi kamu. Dan menunjukkan betapa kaum salaf mereka betul-betul berjuang bersungguh-sungguh untuk meluruskan niat-niat mereka. Barakallahu fikum. Sehingga terus dijaga. Barakallahu fikum terkait yang namanya keikhlasan niat. Dan ada lagi poin yang keempat. yang juga dituntut terkait dengan bab ini ialah al-muhasabah. Namanya muhasabatun niyyah. Mujahadah banyak, macamnya banyak. Muhasabah macamnya banyak. Tapi yang dimaksudkan adalah muhasabatun niyyah, introspeksi niat, evaluasi niat. Ada amalan, ada ibadah, ada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Dan amal ini dituntut untuk ikhlas. Tayyib. Dituntut untuk mujahadah fil amal, mujahadah fil ikhlas, fil niyyah. Juga dituntut untuk muhasabatun niyyati wal amal, mengevaluasi amalan kita, dan secara khusus mengevaluasi niatan kita. Ini hal yang dituntut. Yang terakhir ini barakallahu fikum, hanya dimiliki oleh para salihin, para siddiqin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang betul-betul siddiqin, jujur dalam beribadah, betul-betul mengevaluasi amal yang mereka lakukan. Kaum salaf barakallahu fikum dikenal dengan al-ijtihadu fil amal, sungguh-sungguh dalam beramal. Dikenal dengan yang namanya kathratul amal, banyak beramal. Itu kaum salaf. Tetapi mereka dikenal sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat takut, sangat khawatir. Khawatir akan amal mereka diterima atau tidak. Diterima atau tidak. Itu kaum salaf. Mereka merasa belum beramal apapun. Mereka merasa baru sedikit amalannya, sehingga khawatir tidak diterima amal mereka. Itu kaum salaf. Itu merupakan sifatnya kaum mukminin. Wa qulubuhum wajilah. Amal banyak, amal sering, sungguh-sungguh dalam beramal. Tapi wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu bergetar, gelisah, khawatir. Dalam tafsirnya disebutkan khawatir tidak diterima amalnya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kaum mukminin. Sehingga mereka ada upaya muhasabah selalu. Dimuhasabah, dievaluasi, bagaimana amalku, bagaimana niatku. Ini sangat penting. Terkait dengan yang namanya khusus Ramadan, dinukil dari sebagian salaf, mereka ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya sampai pada Ramadan. Ketika Ramadan, mereka ijtihad, bersungguh-sungguh, berjuang, luar biasa, banyak, sering dalam beramal. Setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga diterima amalnya. Diterima amalnya. Barakallahu fikum. Hakadha salaf. Maka penting yang namanya muhasabah. Ada muhasabatul amal, ada muhasabatul niyyah, introspeksi amalnya dan introspeksi niatnya. Dan ini penting untuk kita jaga selalu. Ketika antum misalkan talabul ilmi, sebagai para pencari ilmu, cek, untuk apa engkau belajar agama ini? Untuk apa engkau belajar agama ini? Kalau ternyata di situ masih ada hudud nafsiyah, kepentingan-kepentingan pribadi, Anda belum ikhlas. Ilmu Anda nanti akan menjadi bumerang atas Anda. Anda belajar ilmu agama, ternyata masih ada padanya hudud duniawiyah, tendensi duniawi. Anda belum ikhlas. Hati-hati, ilmu Anda akan menjadi bumerang atas Anda. Kenapa? Niatnya tidak ikhlas. Maka untuk apa kamu belajar? Engkau mengajarkan ilmu, namanya berdakwah, mentarbiyah umat dengan ilmu ini, nasrul ilm, menyebarkan ilmu. Dievaluasi. Untuk apa engkau berdakwah? Untuk apa engkau mentarbiyah? Untuk apa engkau menyebarkan ilmu ini? Untuk siapa? Kalau masih ada kepentingan pribadi atau kepentingan duniawi, Anda belum ikhlas. Dan hati-hati, amal yang kamu kerjakan nanti hujatun alaik, sebagai hujah yang membantah kamu, sebagai bumerang atas diri kamu sendiri. Terus demikian, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu yakini, dievaluasi. Untuk apa? Untuk siapa? Sehingga semuanya harus di atas keikhlasan. Baru kemudian Anda berjuang untuk itu, bermujahadah untuk itu. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan wa tina azakumullah, sekali lagi, sebagai seorang mukallaf, sebagai bangsa manusia dan juga jin, sebagai seorang mukallaf, banyak sekali hal-hal yang dituntut atas kita. Di samping kewajiban beramal, kewajiban beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dituntut untuk meluruskan niat, ikhlasun niat. Dituntut untuk mujahadah fidzalik, bersungguh-sungguh berjuang, mengerahkan semua kemampuan untuk itu. Dituntut pula untuk senantiasa muhasabah, introspeksi amal dan introspeksi niat. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal bisa mendapatkan poin-poin tadi, maka hani'an lahu, selamat bagi dia. Dia termasuk hamba Allah yang saleh. Dia termasuk hamba Allah yang mukhlis, yang lurus niatnya. Dia adalah hamba Allah yang sadiq, yang jujur dalam beramal. Dia akan mendapatkan sekian banyak pahala-pahala, janji-janji yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ketika satu poin daripadanya hilang, maka kecelakaan, syakawah, penderitaan akan dialami. Sebagai seorang mukallaf tidak beribadah kepada Allah, ada orang yang syaki, sengsara, binasa. Ada seorang mukallaf beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tapi hilang daripadanya keikhlasan niat. Niatnya enggak lurus, bengkok, bengkak, bengkok sana kemari. Maka bukan pahala yang dia raih, dosa yang dia dapatkan. Ketika dia seorang mukallaf beribadah kepada Allah, ikhlas dalam perkara ibadah, tapi tidak ada padanya mujahadah, maka dia akan kandas di tengah jalan. Niatnya akan berbolak-balik. Dulunya ikhlas, sekarang berubah. Dan ini akan menghancurkan amalan dia atau mengurangi pahala amalan dia. Dia beribadah, dia ikhlas, dia bermujahadah, namun jarang melakukan yang namanya muhasabah. Ini pun juga rawan amalnya dia akan berbelok. Barakallahu fikum. Sebab tidak ada kontrol, tidak ada introspeksi, enggak ada evaluasi. Dikhawatirkan akan muncul al-kibr, kesombongan padanya, al-ujub, bangga diri padanya, tarafu', takabbur, kesombongan, merasa tinggi pada dirinya. Ini semuanya akan membinasakan semua amalnya. Barakallahu fikum. Dan terakhir tentunya, barakallahu fik, sebagai seorang insan yang lemah, kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, diberi taufik untuk bisa beramal, diberi taufik untuk mengikhlaskan niat, diberi kemudahan-kemudahan untuk bermujahadah dan muhasabah fil amali wan niyyah, sehingga diharapkan kita sebagai hamba Allah yang terbaik mendapatkan yang terbaik di dunia ini dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Dan ini ikhwan, perjuangan yang luar biasa, dikarenakan tidak semudah yang disampaikan, tidak semudah yang dilafalkan. Ini langsung dipraktekkan, dan pada kenyataannya akan sulit bagi dia untuk itu. sehingga terus dia memohon pertolongan dan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting tamrin, terus melatih diri untuk ini semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan pagi hari ini. Sifatnya adalah tausiah saja. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang abidin, salihin, sebagai hamba Allah yang mukhlisin, sebagai hamba Allah yang mujahidin fil amali wa niyyah, muhasibin li amalihi wa niyyatih. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hafizakumullah ta'ala.